Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Jadi beda ya tadi antara antara dadu dengan catur. Nah, kalau catur mu'tamad madhab dia makruh. Ya. Tapi ada qaul yang mengatakan haram. Tapi karena dia ini apa? Karena dia permasalahannya i'timad kepada al-fikrus sahih, cara berpikir yang benar, kemudian bagaimana caranya at-tadbir, mengatur. Nah, ini termasuk yang dibutuhkan dalam masalah jihad. Maka apa? Maka hukumnya turun dia jadi makruh, bukan mubah. Jadi kalau kita ini misalkan seperti itu, permainan yang seperti itu, kalau sering-sering ma'ib dia, tercela. Ya. Al-Qa'idah Ar-Rabi'ah Asyarata, kaidah yang ke-14. Kita ulangi kaidah pertama apa? Umur bima qasidha. Yang kedua, ad-darar yuzalu. Yang ketiga, al-adah muhakamah. Yang keempat, al-yaqin la yazul bisyak. Kelima, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Keenam, al-mashgul la yashghal. Yang ketujuh, as-saqit la ya'ud. Yang kedelapan, tabi'u tabi'un. Sembilan, ar-rukhasu la tunatu bisyak. Yang kedua belas, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ke-13, al-kharaju bid-daman. Selanjutnya, al-mubashiru muqaddamun ala al-mutasabbib. Kemudian, ma haruma si'maluhu, haruma ittikhaduhu. Itu yang apa, yang kaidahnya itu dihafal juga itu. Qaidatu rabi'ah asyarata, al-ibrah bil-ghalib. Yang jadi patokan adalah al-ghalib, hukum ghalib. Hukum syariat itu dihukumi, dijadikan standar patokan yang ghalib. Bukan yang nadir. Ya, bukan yang nadir. Oleh karenanya, kalau kita mendapati air ketika safar, ya, safar kita misalkan ke Jepara sana, ada daerah yang hari-harinya tidak ada air. Hari-harinya tidak ada air. Kemudian kita di situ tayamum. Nah, besoknya kita ke sana ada air. Ya. Besoknya kita ke sana ada air. Salat yang kemarin itu sah dan tidak wajib diulang. Kenapa? Karena al-ghalib kita katakan tidak ada air. Boleh tayamum pada posisi tidak ada air. Ya, dan tidak wajib diulang kalau al-ghalib fihi ada wujudil ma. Kalau misalkan kebanyakannya tidak ada air, maka kita katakan meskipun besoknya ada air, karena apa? Itu jarang, nadir. Ya, wa nadir la hukma lahu. Hukum yang jarang itu tidak ada hukumnya. Ya. Yang dijadikan patokan adalah al-ghalib. Berbeda kita di sini. Mati air seharian, mati. Sampai hari kedua, ketiga, sepekan, mati, tidak ada air. Ya. Maka kita sekitaran tidak ada air kering, kita tayamum. Ya. Tetapi kita wajib ngulang sholat kita, dikodok semuanya. Ketika sudah ada air. Loh, kenapa beda di situ? Yang kemarin ketika safar dengan sekarang. Karena sekarang itu al-ghalib fihi wujudul ma. Ya, al-ghalib kebanyakannya ada air. Ya, tidak ada air itu jarang. Ya, wa nadir la hukma lahu. Yang jarang itu tidak ada hukumnya. Nah, kita katakan apa? Wajib dia ulang ketika ada air. Dengan dia wudu dengan air. Ya. Al-ibrah bil-ghalib. Makna al-qaidah. Al-ghalibu huwa ma kathura wuku'uhu wa wujuduhu. Ghalib itu yang banyak terjadi dan keberadaannya banyak. Wa ma'na al-qaidah anna al-ahkam syar'iyah innama tubna 'ala al-ghalib. Ya. Bahwasanya hukum-hukum syar'i itu dibangun di atas perkara yang al-ghalib, perkara yang sering terjadi dan banyak terjadi. Dunan nadir ladzi la hukma lahu. Tidak kepada perkara yang jarang itu tidak ada hukumnya. Dalilul qaidah. Ya, nadir la hukma lahu itu sering itu digunakan apa dalam masalah-masalah fikih. Ya. Nadir la hukma lahu. Ya, orang misalkan kita katakan rukhsah safar, ya, rukhsah safar yaitu dibolehkan dia tidak berpuasa, dibolehkan dia tidak berpuasa, dibolehkan dia qasar salat. Karena apa? Karena itu madhinnatul masyaqqah. Karena madhinna al masyaqqah. Madhinna itu dhan, bukan yakin. Orang safar yakin pasti masyaqqah. Enggak. Ada yang dia apa? Yang dia santai, enak, ada AC terus, ya, dari awal dilayani dan seterusnya. Ya, makanannya makanan VIP. Ya. Kami pernah waktu anak terakhir bawa dua orang ke Yaman, itu kita beli ekonomi, tiketnya ekonomi. Pas datang kita apa namanya ini, check in ya, kita check in, mas, kita berikan apa khusus ini VIP, ya, diganti dari ekonomi ke VIP. Di situ silahkan ada ruangan VIP di situ. Tidak ada capeknya kita, karena apa? Karena pelayanannya top. Ya. Nah, kita perjalanan jauh padahal 10 jam. Ya. Maka kita katakan as-safar itu madhinnatul masyaqqah. Ketika kita katakan madhinnatul masyaqqah, kemungkinan besar akan terjadi letih, berat, dan seterusnya. Ya. Maka kita katakan dia rukhsah untuk tidak berpuasa. Kalau ada suatu ketika orang yang dia itu safar, tidak ada sama sekali masyaqqah. Sama sekali tidak ada. Ya. Kita katakan apa? Tetap berlaku rukhsah. Karena apa? Karena tidak adanya atau adanya orang yang dia safar tanpa masyaqqah sedikit pun, itu hukumnya nadir. Wa nadir la hukma lahu. Ya, al-ibrah bil ghalib. Dalil qaidah. Dalil kaidah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam indama suila an dallatil ibil. Perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang masalah ibil yang hilang. Yang hilang, bukan yang sesat, yang hilang. Dallat ibil. Malaka walaha. Ngapain kamu cari dia? Apa urusanmu dengan ibil itu? Kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaka walaha. Nah, ini diterjemahkan ma laka, ma apa-apa saja, laka, la untuk kaf antum. Apa untuk antum? Nah, itu terjemahnya apa? Ya. Apa urusanmu? Ya. Walaha. Atau ada apa denganmu? Ya, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? What's the matter with you? Ya. Bahasa Inggrisnya itu. Tahu bahasa Inggris, tawadu aja kita. Malaka walaha. Itu kalau di ayat kan ada kan? Ya, di ayat malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum. Ya. Kalau orang Yaman sering ngomong seperti itu. Dia misalkan ribut kita ngaji. Ngaji dia ribut. Orang ya akhi malak. Ya, ngomongnya seperti itu. Tangannya goyang. Ya, enggak bisa diam itu. ya khimalak, ya, skut. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan malaka walaha. Apa hubungan, apa urusan kalian dengannya? Da'ha, tinggalkan dia, biarkan, enggak usah apa, enggak usah dicari. Kalau ada ibil, ibil itu luar biasa kan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan ibil itu, luar biasa. Da'ha fa inna ma'aha saqa'aha wa hidha'aha. Dia itu punya apa? Minuman ada, hidha'aha ada. Hidha itu sepatu, tapi maksudnya Nabi SAW kuat dia. Ya. Taridul ma'a wa tar'a syajar. Dia datangin air sendiri tanpa disuruh. Ya, dia tahu tempat air ibil itu. Wa tar'a syajar, dan dia bisa makan dari pohonan. Fadharha hatta yalqaha rabbuha. Maka tinggalkan dia, biarkan dia sampai dia ketemu apa? Dengan siapa? Pemiliknya. Sampai dia ketemu dengan Rabb-nya, pemiliknya. Makanya apa? Rabb itu bisa dipakai untuk pemilik, bisa dipakai untuk ilah. Makanya Fir'aun tidak berani, dia mengatakan ana alihatukum, ya. Dia katakan apa? Ana rabbukumul a'la. Dia katakan seperti itu. Dia mengatakan Rabb. Tidak berani dia. Kalau dia mengatakan ana ilah, mungkin dia disambar petir ketika itu juga. Tidak ada. Nah, jadi apa jadi? Nabi SAW memerintahkan untuk orang yang dia kehilangan ininya, dibiarkan aja. Ya, karena dia bisa kembali. Karena ibil itu dia memiliki tempat minum yang bisa bertahan. Ya, katanya tidak tahu betul atau tidak. Sampai berapa? Sampai satu tahun. Sampai satu tahun lamanya dia bisa bertahan. Dia sekali minum penuh, habis itu jalan, enggak minum-minum sampai selama setahun. Minumnya dari situ bisa. Ya. Dan dia hewan yang dia bisa kembali lagi kemanapun jaraknya. Ya, jaraknya ibil itu dia bisa sekali jalan, dia hafal jalan. Kalau dulu kan enggak ada ini kan. Kiri Pekalongan, Semarang, Jakarta, enggak ada. Ya. Pokoknya padang pasir lepas. Ya. Oleh karena dahulu mereka apa? Mereka melihat bintang, kalau perjalanan bintang lihat, ya. Istirahat mereka. Kalau enggak, mereka bertanya kepada orang kampung, ini jalan kemana, arah mana. Hatta dia hari-hari safar itu enggak tahu dia. Karena apa? Karena seperti itu padang. Nah, itu kita katakan ibil, dia bisa sekali jalan, dia ingat jalannya. Luar biasa. Wajhul istidlal annahu lamma kana al-ghalibu fil ibil istighna'uha an hifdhi ghairiha laha i'tabara an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhalikal hal wa lam ya'tabir al-hal nadir wa lidhanaha an iltiqatiha. Cara pendalilannya, ya. Kita katakan apa hubungan dalil hadis yang di atas itu dengan al-ibrah bil ghalib, kaidah ini? Bahwasanya kita katakan lamma kana al-ghalib, ketika hukum seringnya itu ibil istighna'uhu an hifdhi ghairiha, dia tidak butuh penjagaan orang lain laha kepada ibil ini. Ya, tabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan patokan zalikal hal, keadaan seperti itu, keadaan yang kebanyakannya atau seringnya ibil tidak butuh bantuan. Walam ya'tabiril hal nadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan patokan pada posisi atau kondisi yang nadir, yang jarang. Bisa jadi ibilnya masuk selokan, bisa jadi tersandung batu, ya itu nadir, ya itu apa nadir. Walidhanahan an iltiqatiha. Oleh karena Nabi SAW melarang dari kita kita ambil dia, kita jadikan dia barang lukotah yang dia bisa diambil, ditawan. Ya. Biarkan sampai apa? Sampai ini agak ada sedikit ini. Ingat kisah masalah Luqatah. Kita teman-teman kita habis belajar masalah Luqatah. Di situ ada hewan, ya. Ada hewan juga. Hewan jadi lakit yang dia kalau lepas di wilayah kota dengan wilayah pelosok atau padang pasir beda hukumnya. Kalau di wilayah kota ada hukumnya, kalau di pelosok ada hukumnya. Selesai belajar kita murojaah, teman-teman murojaah. Ana mau pulang ini. Pulang, ana lihat ada ayam cantik sekali, ana lihat. Ya, ana lihat ini ayam enggak pernah ana lihat. Ana dekati, dekat-dekati. Ana kejar. Ana kejar dua ekor itu. Ya, ana pikir itu lukotoh. Ya. Ternyata ayamnya orang. Ana dapat satu, ana bawa ke masjid. Oh, ana dapat lukotoh, ana bilang. Diaman itu. Ana dapat lukotoh, ayo kita sembelih malam ini. Ya. Ternyata ada bilang itu ayamnya orang katanya. Dia beli dari Afrika, ini ayam Afrika katanya. Oh, ayamnya orang, ana pikir lukotoh. Sampai orang Yaman itu ketawa melihat ini, melihat ana bawa. Bagus ayamnya, beda dengan ayam yang lain. Min tatbiqatil qa'idah. Ma kana mat'uman lil adami walil baha'im hal yajuzul istinja'u bihi. Ya, dia makanan adami juga, makanan juga baha'im. Hewan ternak. Boleh tidak kita istinja dengannya? Jadi kita katakan apa? kalau makanan adami roti, boleh enggak kita pakai untuk istinja? Enggak boleh, karena apa? Muhtaram. Muhtaram tidak boleh. Kutubul ilm tidak boleh, peci tidak boleh, ya. Sapu tangan boleh, ya. Tisu boleh. Misalkan kita ke hypermart, airnya tidak jalan, ya, ambil tisu itu, ya, lapkan 2-3 kali. Yang penting apa? Sudah kinclong, ya. Meskipun masih ada aroma Rexona, ya. Boleh ya, istinja itu boleh dengan apa? Dengan istinja boleh dengan bil hajar wa yajuz bil jamadat, dengan jamid, ya. Boleh. Jamid itu tisu masuk. Ada yang ingat enggak pelajaran dulu itu? Syaratnya apa? Hah? Tali'. Jamid. Tidak kering, la yajifa al kharij, la yantaqil, la yatajawaz. Kemudian syaratnya syarat jamitnya dia harus yang an yakun qali'an, yakun enggak licin apa ghir amlas, itu apa? Ya. Tidak licin, amlas itu licin namanya. Licin itu maksudnya kalau dia pakai plastik, ya. Dia enggak bisa ini. Enggak deh. Orang di kebun sering yang seperti ini, ya, di kebun itu sering, ya. Hah? Walaupun ada air, boleh dia menggunakan itu tisu, ya plastik lah. Pakai batu boleh ya, istinja. Ada istinja, ada istijmar, ada istitobah. Wal ibrah bil aglab. Kenapa kita katakan boleh? Karena al ibrah bil aglab. Ya, yang jadi patokan adalah yang ghalib. Ya, makanan ini kebanyakannya digunakan untuk makanan bahima, bahaim. Ya. Apa yang dia makan dipakai makanan ternak, dimakan juga manusia. Apa itu? Hah? Daun-daunan kan? Enggak, contohnya ini contoh yang lebih banyak dimakan hewan ternak dibandingkan manusia. Hah? Kangkung. Kangkung dimakan manusia hari-hari. Kangkung sawah. Apa itu? Kangkung itu ada jenis-jenis. Oh, kangkung yang itu, di parit. Itu enggak dimakan? Bisa dimakan, tapi biasanya dibuat makan. Oh. Nah, itu bisa dijadikan apa? Istinja dan kangkung. Yeah. Tapi maksudnya syekh itu betul, itu yang dia maksud. Ya. Al-ibra bil aglab. Nah, ya. Nanti bisa itu Hanif ya, jual kangkung untuk istinja. Musim corona, semuanya bisa. Karena lihat kemarin di situ ada dia makan batu, kasihan nenek-nenek. Ya. Nggak ada makanannya, makan batu dia. Yang kedua, anatat syariatu al-islamiyatu ar-rukhas bis-safar. Nah, ini baru ana singgung, belum ana baca ini. Ya, syariat Islamiyah menjadikan manat ar-rukhas itu safar. Manat rukhas itu patokan rukhsah. Ya. Sebab rukhsah itu adalah safar. Kenapa? Lima dhinnati husuli al-masyaqati. Karena madinna itu kemungkinan kuat, kemungkinan besar terjadinya masyakoh, sesuatu yang memberatkan, galiban, yaitu kebanyakannya. Ma'annaha qad la tujad ahyanan, terkadang dia tidak ada masyakohnya, ya, masyakoh tidak ada. Kita naik dari sini diantar Grab, sampai stasiun, naik stasiun. Semuanya ada pelayanannya, kemudian pakai AC, ya. Maka tidak ada masyaqqah. Maka kita katakan itu tetap diberikan rukhsah. Karena apa? Rukhsahnya itu safar. Jadi dalam itu nanti dalam bahasan qiyas, itu bahasan usul fikih. Beda antara hikmah dengan illah. Ya, illah itu manatul hukmi, al-illah, al-ilal, al-mu'athirah. Kan sudah tadi ya. Yang jadi patokan hukum itu al-ilal al-mu'athirah. Sebab yang mempengaruhi. Sebab mempengaruhi itu ada namanya hikmah. Ya, dalam ilmu usul fikih. Hikmah itu yang tadi. Kenapa disyariatkan kita atau dibolehkan kita diberikan rukhsah kalau safar? Boleh kita tidak puasa karena illah ya. Illah qasar, illah ada musiam, itu adalah as-safar. Ya, karena safar. Ada hikmah atau tidak? Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya izalatul masyaqqah, ya. Daf'an lid-darar, daf'an lil-masyaqqah. Itu hikmahnya. Ada atau tidak ada hikmah, hukum tetap ada selagi ada apa? Ada illah yang mu'athirah tadi. Jadi kalau hikmahnya tidak ada, orang nanti suatu saat kalau safar dia masuk pintu sampai ke tujuan, ya, pakai apa? Kantong ajaib dia bilang. Tidak ada sama sekali apa? Tidak ada sama sekali capeknya. Maka kita katakan tetap boleh dia tidak puasa, boleh dia qasar salat. Ya. Kan di kitab ada di kitab fikih. Kalau katanya lau safar, ya. Dia jarak had safar walau sa'ah, meskipun hanya satu kedipan mata katanya, walau sa'ah katanya, walau sekejap, maka tetap dia boleh qasar salat meskipun sebentar, ya. Dalilnya apa? Dalilnya di zaman Sulaiman dipindahkan singgah sana sebelum kedipan mata katanya, berarti bisa kalau dia dipindahkan jin, gambarannya itu ya, dipindahkan jin. Ya. Tapi tidak seperti yang dukun-dukun, dia bilang saya safar di Mekah, sholatnya di Mekah. Ya. Ternyata kamarnya dua, tulis Madinah, tulis Mekah, pindah dia ke Mekah. Ya. Ya. Sholatnya di Mekah katanya, padahal tidak sholat dia. Nah. Jadi itu al-ibrah bil ghalib. Yang kedua, idza rajat fil baladi umlatan, kalau di satu negeri itu ada dua mata uang yang rajat, yang dia dijadikan alat tukar menukar, dua-duanya berlaku, dua-duanya bisa digunakan. Wa waqa'al 'aqdu wa lam tubayyanil 'umlatu, ya, terjadi akad jual beli tidak dijelaskan pakai uang yang mana, dolar atau rupiah misal, dua-duanya dipakai. Ya, kalau di Malaysia dipakai dua kan, ringgit dengan dolar. Dolar Amerika ya? Dolar Singapura. Betul ya. Di Singapura berapa? satu aja, dolar Singapura toh. Berarti di Malaysia contohnya, di Yaman juga bisa. Contoh di Yaman dipakai real Yaman dengan real Saudi. Nah, real Saudi dengan real ringgit Malaysia itu sama dia, kuat dia. Beda dengan rupiah-rupiah. Ya, uangnya fukara. Itu terasa kalau kita keluar negeri, terasa kan uang Indonesia. Kok mahal sekali handphonenya? Bukan handphone yang mahal, yang apa? Rupiahnya kalian yang anjlok. Ya. Walam tubayyan al-umlah al-maqsudah. Tidak dijelaskan kita ini akad jual beli pakai apa? Pakai uang ringgit atau dolar. Ya, pakai real Yaman atau real Saudi, tidak digunakan. Maka humila al-aghlab, dijadikan patokan, dibawa kepada yang ghalib, yang sering terjadi apa? Pakai, misalnya di rata-rata orang-orang pakai ringgit. Nah, ringgit berarti. Nah. Karena ini bisa menyebabkan khilaf, bisa menyebabkan perselisihan. Maka harus ada kaidah yang dijadikan standar patokan. Contoh, terjadi perselisihan, kita kalau pakai dolar, ternyata apa dolarnya turun. Kalau dolarnya turun, berarti ringgit dia beli ke dolar, semakin untung ringgitnya. Ya, maka kita katakan, rugi siapa? Rugi kalau pakai dolar, berarti rugi penjual. Ya, rugi penjual dia, dapatnya untungnya tidak seperti kalau pakai ringgit. Ya. Maka kita pakai sesuatu yang ghalibnya apa? Itu yang disepakati bersama. Yang keempat. Anna asma'allahi ta'ala allati tutlaqu 'alaihi ghaliban wa 'ala ghairihi ahyanan kal jabbar wal mutakabbir. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia tutlaqu 'alaihi ghaliban, yang dia dipakai untuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala keseringnya seperti itu, wa 'ala ghairihi, dan juga dipakai oleh orang lain. Ya, dari makhluknya. Ahyanan, kadang-kadang. Kal Jabbar. Ya, ada orang namanya Jabbar. Ya, ada kan? Tapi kan sedikit. Al-Mutakabbir. Namanya Al-Mutakabbir. Ya. Ya. Maka apa? Maka, idha halafa biha wa nawa allaha. Ya, dia halif. Dia. Sumpah dia. Demi Jabbar, dia bilang. Ya, demi mutakabbir. Ya, maka kita katakan dia niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Au atlaqa, dia enggak niat namanya atau niat Allah Subhanahu wa taala. In aqadat yamin. Berlaku sumpahnya. Ya, berlaku sumpahnya. Kenapa? Karena sumpah tidak boleh kecuali kepada nama Allah Subhanahu wa taala, pada Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selainnya. Ya. Bi Rabb, dengan bil Ka'bah. Aqsamtu bil Ka'bah atau bil malaikah, yang lain-lain, maka tidak boleh. Kalau dengan Allah, dengan nama-namanya boleh. Haram hukumnya kalau dia sumpah dengan selain itu, selain nama Allah. Tapi sekarang permasalahannya apa? Dia sumpah dengan namanya, ya, dan itu nama Allah sekaligus. Ya. Maka kalau dia meniatkan Allah, jelas tidak ada masalah. Atau dia tidak meniatkan, maka kita katakan berlaku sumpahnya. Aku bersumpah, aku tidak akan makan es degan, minum es degan lagi, katanya. Ya, dengan nama Jabbar, dia bilang. Maka kita katakan in aqadat yaminuhu, berlaku sumpahnya. Kalau dia minum es degan, berarti dia apa? Harus puasa 3 hari. Ya. Kenapa? Karena nama ini digunakan untuk Allah Al-Ghalib. Digunakan untuk makhluk nadir. Sedangkan al-ibrah bil ghalib. Apa contohnya lagi? Ah, kasih contoh. Pikir dulu. Lutfi, yang ngantuk-ngantuk, cari contoh. Yang jadi patokan adalah al-ghalib. Hah? Apa? Food. Kenapa? Iya. Kalau misalkan ada dua makanan pokok yang dipakai, maka yang dia keluarkan yang ghalib. Yang ghalib qutil balad. 6. Betul. Ada uang, ya. Ini kita dapat uang. Uang berapa? Uang 500 rupiah. Ya, di jalan sini. Boleh kita ambil? Boleh. Ya. Kenapa? Karena al-ghalib enggak dicari itu oleh yang punya. Enggak dicari. Al-ibrah bil-ghalib. Ambil. Ya, beli es. Ya. Al-ibrah bil-ghalib. 1000 dicari? 1000 enggak. Al-ghalib enggak. Ya. Enggak. Dicarinya sampai sepekan 1000. Ya. Aduh, mana uang 1000 katanya. Ya. Berdoa dia tahajud. Uang 1000. Minta hidayah. Ya, al-ibrah bil ghalib. Kalau kita katakan ya, ada yang seperti itu ya. Jangankan 1500 saja dicarinya. Kenapa? Dia butuh ban motornya bocor. Kurang 500. Dicarinya. Al-ibrah bil ghalib. Ibrah bil ghalib. Kenapa 500 dicari? Untuk lumayan ini. Untuk kerok-kerokan katanya. Ibrah bil ghalib. Sebaliknya. 5000 dicari enggak? Cari 5000 masih. Ya dicari. Apalagi santri. Santri tidak akan kubiarkan seorang pun ngambil 5000. Nah, kita katakan apa? Kalau ada ya, zakir misalnya yang 50.000 aja enggak dicari katanya, apalagi 5.000. Ah, al-ibrah bil ghalib ya. Kemasannya ghalib. Ya, patokannya apa? Patokannya pokoknya si Ubed dengan ya, Ali Hanafi, kalau dia cari berarti ghalib sudah itu. Ya. Ya. Nah. Ada bisa beri contoh lagi? Nah, kasih contoh. Ana sudah kasih dua contoh itu. Ya. Apa ini? Hah? Iya. Nah, kepala dia. Nah. Itu ya. Dalam permasalahan wudu yang wajib dibasuh wajah. Wajah itu patokannya dari manbat syar ila adzaqan. Ya, multaqal azman. Jadi kita basuh di sini. Wajib sampai telinga kecil ini. Ya, wajib. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut. Taib, ada orang tumbuh rambutnya di tengah. Apa dari sini? Enggak, dari al-ghalib. Itu hukumnya yang ghalib. Ya, rata-rata orang seperti itu. 6. Ya, seperti itu ya. Tadrib bi murajaati kitab az-zakati fil fiqhi. Murajaah kitab zakat dalam fikih, satajid anna ba'd al-ahkam buniyat 'ala al-aghlab. Udhkur mithalain lidhalika. Ya, itu banyak itu contohnya ya. Qala Nazim hafizahullah ta'ala, qaddamu i'malana al-kalama lal-ihmala wa min aminin faqbil al-maqala. Firraddi anhum wa kadhal itlafi wa hababu al-khuruja min khilafi. Dhakar hafizahullah ta'ala fi hadha maqta thalath qawaid hunna al-qaida al-khamisa salisa. I'malul kalam awla min ihmalihi. Baca satu orang. Baca siapa ini? Hilmi baca. Nyaring-nyaring. Wa ihmalu ya i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya, i'malul kalam maksudnya apa? Kita gunakan, ya. Kita kita pakai, bukan di ihmal. Ihmal itu tidak dipakai, tidak digunakan. Ya, i'malul kalam aula, ya, digunakan kalam itu dipahami sesuai dengan konteksnya. Aula lebih utama dibandingkan ihmal. Ihmal tidak dipakai, tidak difahami. Ya. Makna al-qaidah i'malul kalam ay tartibul athar alaihi. Kita makna i'malul kalam tartibul athar alaihi, yaitu apa? Tartibul athar alaihi. Pengaruh hukum dari kalam itu kita katakan berlaku, ya. Tartibul athar alaihi, yaitu berlakunya pengaruh dari kalam tersebut, dari kalam misalkan dari hadis, ya, dari ayat. Itu kalau dalam masalah dalil, dalam masalah memahami kalam manusia pun seperti itu. Kalam manusia pun seperti itu. Ihmaluhu ay adam tartibiha, tidak apa, tidak mempengaruhi, ya, tidak ada turunan hukum terhadapnya. Adam tartibiha. Ma'na al-qa'idah anna kalam al-mukallaf, ucapan seorang yang mukallaf. Mukallaf itu berarti aqil, baligh. Mukallaf itu, ya, tambahkan muslim. Muslim, aqil, baligh. Yusanu anil ilgai ma'amkan, itu dijaga dari apa? Dari tidak dipedulikan, ma'amkan semaksimal mungkin. Fal aslu annahu tatarattab alaihil athar al-mula'imah walailgha. Ya, hukum asalnya dia itu tatarattab alaihil athar, dia pengaruh, ya, berpengaruh terhadap hukum al-mula'imah yang dia berkesesuaian. Walailgha, tidak dibiarkan begitu saja, tidak dipedulikan, ya. Itu makna kaidahnya. Coba kita baca dulu ininya. Nah, dia contohnya, contohkan di sini dia wakaf. Dia wakaf kepada anak-anaknya. Saya wakafkan handphone ini untuk anak-anak saya. Tapi kita katakan antum udah punya anak, yang ada apa? Cucu. Maka anak-anaknya itu kita katakan karena dia tidak punya, apakah kita berarti tidak sah wakafnya ini? Atau kita katakan turun kepada anaknya, anak cucu, ya, maka kita katakan kalau berdasarkan kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi, ya, kita fahami kalamnya itu dengan kita kita tartibul athar, yaitu apa bahasa Indonesianya, karena kesulitan kalau sudah bahasa kan yang kayak gini nih, ya, tartibul athar, ya, paham dah apa bahasa Indonesianya itu. Jadi kita apa, kita katakan berlaku hukumnya, tidak kita anggap perkataannya itu tidak ada maknanya. Meskipun dia tidak punya anak, tapi dia punya anaknya anak. Dia punya cucu. Berarti wakafnya itu sah untuk cucunya. Ya, bukan jadi tidak sah karena alasan tidak ada anaknya. Kenapa? Karena kalam, lafad yang dia katakan, waqaftu hadzal jawwal, saya wakaf HP ini li auladi, untuk anak-anakku. Ya. Dia tidak punya anak, yang punya cucu. Maka kita katakan i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya. Apa itu ininya? Terjemahannya. I'malul kalam aula min ihmalihi. Kita berlakukan hukum aulad itu untuk anaknya anak, yaitu cucu. Ya, tidak kita apa? Tidak kita katakan kita anggap dia ngomong yang tidak jelas, ngelantur. Ya, dia tidak punya anak. Apa bahasa Indonesianya itu kira-kira? ya. Yang pas itu. Paham Mas Rizky? Maksudnya? Enggak paham? Kita kan ana wakaf. Handphone ini untuk anak-anak. Ana statusnya enggak punya anak. Ana punya cucu. Ana udah besar nih, udah kakek-kakek. Ana punya cucu. Ana enggak punya anak. Ya? Hah? Meninggal. Meninggal. Antum pikir turun dari langit. Iya, anak wakaf. Masa untuk mayit? Nah, bawa jawalnya ke kuburan. Ya. Nah, dalam apa? Dalam memahami lafadz, ya, yang terkait dengan hukum syar'i, ada kaidahnya itu. I'malul kalam aula min ihmalihi. Ya. Coba cari di sini apa terjemahnya? Ya, itu bisa. Ya, mengamalkan kalam. Ya. Lebih utama daripada mengabaikannya. Ya. Nah, kasusnya seperti tadi ini. Kita katakan apa? Dia tidak punya anak. Apa kita abaikan ucapannya itu? Kita anggap wakafnya tidak sah. Ya. Atau kita apa? Kita katakan sah dan itu wajib dikasih kepada cucunya. Nah, kita katakan itu yang benar. Yang kedua, yaitu wajib dikasih ke cucunya karena aulad atau abna itu masuk juga cucu. Ya. Sedangkan ihmalul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkannya, menggunakannya, dia lebih utama dibandingkan mengabaikannya. Coba lihat terjemahnya dulu. Mending ini terjemahnya. Menggunakannya dibandingkan mengabaikannya. Ya. Menggunakan ucapan lebih utama daripada menggugurkannya. Iya, menggunakan ucapan lebih utama dibandingkan menggugurkannya. Ya itu. Ya itu kalau antum mau beli kan enak ada itu kan penjelasannya dan seterusnya. Ya. Nah. Itu 70.000. Antum kalau beli bilang aja nama ana di sana di Asko itu. Jadi 80 itu. Hah? Benar ya katanya itu orang Syia-Syia gitu. Asko itu. Soalnya ana lihat banyak foto-foto apa. Biasanya seperti itu, yang apa yang kalau apa tarikat-tarikat itu dia iya. Orang-orang ininya tokohnya biasanya. Itu bisa kelihatan di dinilai dia pahamnya kemana ini, dilihat aja foto pajangannya itu ya. Kalau sudah ada misalkan dia menyebutkan Ali karramallahu wajhahu atau dia sebutkan Hasan Husain, ada tulisan apa gitu, nah itu sudah itu jadi ciri itu. Kalau mau pastikan sebutkan aja Masya Allah anak baca sahabat Muawiyah. Masya Allah ya, sahabat Muawiyah itu punya peran besar. Marah itu dia. Ya, nah, seperti itu. Itu ini. Ana pernah datangi orang Syiah. Waktu itu jam sekitar jam 12, jam 1. Ana dihubungi. Kita dihubungi teman ana. Cerita masalah agama kayak gini, kayak gitu. Dia bilang, ada kelompok. Dia itu, katanya, namanya Syiah. Ya, dia ngajak anak muda untuk hijrah, ngajak belajar. Belajarnya jam 12 malam di kos-kosan. Ya, laki perempuan di situ ada. Oh, anak bilang, "Di mana itu?" Ternyata dekat dengan rumah anak. Anak malam-malam pakai sarungan itu pergi naik motor. Motor ke sana. Betul, ternyata ada kontrakan. Ya, pinternya dia kalau kita masuk lewat gangnya buntu. Jadi dia memang sengaja pilih tengah malam. Jadi kalau misalkan kita masuk kan kemana kita? Ketahuan orang yang ngintai kan. Nah, baru dia gangnya itu pakai kayu. Jadi tok-tok-tok-tok kalau naik motor. Anak lewat liatin. Itu ada orang memang ngumpul di depan laptop. Anak muda, anak kuliahan. Aduh, buntu lagi. Anak bingung kemana ini. Nah, keluar orangnya itu. keluar, pura-pura dia ya kayak gitulah. Terus ana balik lagi, dia dilihatinya ana pakai tutup helm gitu. Itu maksudnya apa? Pergerakannya mereka seperti itu. Ya, jadi jangan dianggap Syiah itu biasa aja. Nah, bahaya itu Syiah itu. Kalau mereka punya kekuatan, mereka akan nguasain. Karena itu ibadah versi mereka. Ya, Syiah mereka membunuh Ahlussunnah lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan haji dua kali katanya. Ya, besar pahalanya. Bahaya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di Pekalongan kan ada kan? Ya. Hah? Lumayan kan? Pekalongan. Masuk nomor 3. Terus ya biasanya orang kaya. Ya, biasanya orang kaya. Kan karena rata-rata kan Arab kan. Ya. Nah. Makna al-qaidah. Makna kaidah. Sudah tadi ya. Inna ahamiyata hadhil qaidah tadhhar inda ma na'lam annaha mahal ittifaq inda jami'il ulama. Ya, kita katakan ini pengaruhnya, ini penting ini ketika munaqasyah, munaqasyah berdiskusi antara apa? Lawan debat dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Inna aham hadhil qaidah tadhhar. Ya, urgensi kaidah ini akan nampak indama, ketika na'lam, kita ketahui annaha, bahwasanya kaidah ini mahal ittifaq inda jami'il ulama, merupakan sesuatu yang disepakati bersama versi seluruh ulama. Ya. Kama yadhhar min tafri'atin, sebagaimana nampak juga pada tafri'at mereka, yaitu penerapan fikihnya alaiha, terhadap kaidah ini, wa ta'lilatihim biha, dan metode mereka dalam menta'lil, memberikan alasan-alasan dengan kaidah ini. Ya, sering itu disebutkan, misalkan apa, terjadi perselisihan, mereka mengatakan ini lebih kuat, kenapa? Karena liqa'idah i'malul kalam awla min ihmalihi. Ya. I'mal kalam awla min ihmalihi. Kama tazdad ahammiyatuha indama na'lam annaha tata'allak bitasarrufatil mukallaf al-qawliyah. Al-qawliyati kulliha wa tashihiha. Ya. Dan kita juga bertambah urgensinya, bahwasanya dia terkait dengan tasarrufat al-mukallaf. Ya, ketika kita tahu bahwasanya kaidah ini terkait dengan at-tasarrufat, yaitu muamalah al-mukallaf, al-qauliyah secara ucapan, kulliha semuanya, semua ucapan ya. Misalkan dia mengucapkan rohan, mengucapkan hibah, mengucapkan wakaf, mengucapkan hadiah, mengucapkan wadiah, maka itu apa semuanya kita katakan kaidah ini berlaku, i'mal kalam aula min ihmali wa tashihha, dan bagaimana menghukumi, membenarkan ucapan yang sudah diucapkan oleh mukallaf. Wa hadza amrun daruri inda jami'il a'immah, dan ini perkara yang daruri. Daruri itu la yahtaj ila nazar, tidak dibutuhkan untuk mengetahuinya, dibutuhkan banyak apa? Banyak penelitian, banyak dilihat, dikaji ulang, enggak. Amr daruri itu perkara yang pasti diketahui siapapun. Contoh, kita tahu api itu panas, itu perkara daruri namanya. Ya, es itu dingin, itu daruri. Nah, itu dalam ilmu mantik. Wa hadza amr daruri 'inda jami'il a'immah. Ya, ini perkara yang daruri. Yang perkara yang diketahui bersama seluruh para ulama, bahwasanya i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya. Li'anna tashihal kalam mabda' mabda'u akhdhin bihi mabda'un akhadha bihil jami'u duna istithna. Karena tashih al-kalam, ya, membenarkan kalam, yaitu kita tadi dia ucapkan ini, berarti ucapannya itu sudah benar. Bagaimana caranya kita anggap benar ucapannya itu. Kalau masih ada peluang untuk membenarkan. Nah, itu mabda. Itu adalah patokan awal. Akhadha bil jami'u duna istitsna. Yang seluruh ulama menjadikannya patokan atau mengambilnya menjadi patokan hukum duna istitsna, tanpa ada pengecualian. Ya, Syekh ini ingin isyaratkan bahwasanya kaidah ini digunakan di banyak perkara, ya, di banyak perkara. Ya. Contoh dia mengatakan kepada sahabatnya, ya, ana bebaskan utangnya antum. Ya, ana bebaskan utangnya antum. Dia pikir apa? Nggak ada utang. Dia pikir nggak ada utang. Dia cuma bercanda, ngomong begitu aja. Ya, ternyata betul, dulu dia punya utang, temannya itu. Utangnya misalkan dulu itu emas 1 gram. Ya, maka sekarang harganya mahal. Maka kita katakan apa? Tidak kita anggap hanya lelucon saja ucapannya itu. Tidak kita abaikan, tapi kita apa? Kita gunakan. Kita jadikan patokan standar karena dia sudah mengucap. I'malul kalam aula min ihmalihi. Ya. Dan seterusnya, itu perkara-perkara seperti itu dijadikan. Makanya dalam masalah muamalah mazhab Syafi'iyah itu sangat ya, sangat serius membahas masalah lafaz. Kenapa? Karena itu adalah patokan yang bisa dijadikan standar umum, standar yang bisa dijadikan patokan hukum. Wa aidan fahiya tata'allaq bid darajatil ula bi khitabati syari' al hakim. Ya, ini kaidah ini juga bisa digunakan atau berkaitan dengan darajah ul ula. Maksudnya apa? Dia menempati posisi pertama dalam masalah khitabat asy-syari' al hakim, yaitu khitab syariat kepada hamba-hambanya, yaitu di Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan apa? Khitab syara'. Khitab syara'. Khitab syara' itu ini amr wan nahi, ya, perintah dan larangan kepada hamba-hambanya. Itu khitab syara'. Ya. Maka apa? Maka kaidah ini menempati posisi pertama dalam masalah apa? Dalam masalah memahami nas, memahami dalil. Yaitu kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Kama tata'allaqu bil kalami sadir anil mukallaf min haitsu kaunihi, min haitsu kaunuhu yajibu saunuhu anil ihmal wal ilgha. Begitu pula terkait dengan ucapan yang dia bersumber dari hamba, yaitu al mukallaf. Dari sisi apa? Wajib kita jaga. Tidak boleh kita ihmal, tidak boleh kita tiadakan, kesampingkan, tidak dipedulikan. Ya, ini kesimpulan yang diinginkan Syekh itu apa? Bahwasanya kaidah ini digunakan dalam semua apa? Dalam semua kalam. Baik itu kalam mullah, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atsar yang ada ataupun ucapan mukallaf, ya. Kita jadikan patokan kalau dia terkait dengan hukum. Ya, kalau dia terkait dengan hukum. Seperti tadi dia katakan, saya bebaskan utangnya antum. Itu terkait dengan apa? Dengan hukum ibra, masalah ibra. Ya, maka kita katakan kaidahnya ihmal, i'malul kalam aula min ihmalihi. Atau dia katakan bahwasanya saya punya utang dengan itu 2 juta. Ya. 2 juta. Dia ngomong itu sadar, tetapi dia apa? Tetapi dia mungkin hanya bohong atau semisalnya kepada temannya. Tapi dia ngomongnya sadar. Maka kita katakan ikrarnya ini kita jadikan patokan. Kenapa? Karena dia sudah melafadzkan. Kaidahnya i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya, maka kalau dia membantah, dia ana bercanda saja. Ana berdusta di hadapan hakim tidak berlaku itu. Ya, di hadapan hakim tidak berlaku karena kita katakan ada kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya. Karena dia sudah ikrar, ya, sudah ikrar. Ada dua syahid ini, antum mengatakan itu. Antum wajib bayar 2 juta. Ya. Nah, dia katakan saya talak istri saya. ya, saya talak istri saya, atau dia ditelepon, kamu katanya mau talak istri saya, istri saya, gimana? kamu bilang mau talak istri kamu, ya, iya sudah katanya. Padahal dia apa? Tidak ada talak sama sekali. Iya sudah. Maka apa? Jatuh talak. Karena apa? Karena dia kata iya sudah. Ya, iya sudah dalam bahasa Arab berarti itu takdir kalamnya iya sudah saya talak. Ya. Ya. Hal akal tak tufah naam. Naam apa? Naam akal tu tufah. Takdir kalamnya kan seperti itu. Sudah katanya. Padahal dia apa? Dia cuman ngomong seperti itu, ngomong lepas saja. Ya. Tapi apa? Kita katakan antum jatuh talak. Kenapa? Karena ada kaidah i'malu kalam aula min ihmalihi, ya. Masalah apa? Masalah perceraian bahaya, ya. 6. Makna kaidah. Oh, ini sudah. Wa aidan fahiya tata'allaq bidarajatil ula bi khitab khitabat syari' al-hakim kama tata'allaq bil kalam as-sadir 'an al-mukallaf min haitsu qawluhu min haitsu bisa baca qawluhu bisa baca qawnihi qawluhu afsah yajibu tsawnuhu 'anil ihmali wal ighra. Dalil qaidah, baca Muhaimi dalil qaidah. Ya. Sakilat. Sakilat. Nakhirin. Ya, coba lihat di situ. Allah berfirman ma yalfad, ya, tidaklah. Kalau ma setelahnya illa itu an-nafi yang lil isbat, ya, menafi yang tujuannya untuk isbat. Tidaklah yalfadu melafadzkan min qaulin dari ucapan illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada raqib dan atid, ya, malaikat yang raqib, muraqabah, ya, yang selantiasa mengintai, melihat, mencatat semuanya. Nah, jadi apa? Kalam kita itu semuanya apa? Semuanya dijadikan patokan, ya. Makanya apa? Makanya kalau kita hatta kita misalkan kayak main futsal kita ucapkan ucapan yang buruk, ya. Misalkan tidak gol dia bilang sialan, maka itu apa? Dicatat. Ya. Sialan, ya. Hari sial, dan seterusnya. Ya. Maka kalau apa? Kalau seperti itu kita harus jaga tetap. Ya. Boleh bercanda, tapi apa? Jangan dusta, jangan menghina dan seterusnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Inda mas'ala ya Rasulullah, apa kita itu dihukum dengan sebab ucapan kita?" Qala sakilatka ummuk, ya. Sakilatka ummuka. Apa maksudnya sakilatka ummuka ini? Ini dari dulu terjemahan ini guru ana yang mengajar bahasa di Al-Furqan dulu, ini juga tanya juga dia apa kira-kira yang pas. Ini bahasa ini, ya, bahasa ini. Bahasa zajar. Zajar itu bahasa, ya. Hati-hati kamu. Jangan ngomong sembarangan itu kalau kita. Ya, apa itu bahasa Indonesianya? Ya. Itu. Tapi paham maksudnya? Sakilat umuk. Orang Arab seperti itu. Ya. Wahal yukabbun nasu, ya. Tidaklah manusia itu diseret ala wujuhim, wajahnya. Bayangkan diseret wajahnya. Coba antum bayangkan, antum diseret terik matahari di trotoar situ yang baru dipasang aspalnya. Masih panas-panas itu diseret dan wajah. Ya, gimana kira-kira itu? Maka apa? Maka dosa besar ini. Ini tanda dosa besar. kalau sudah disebutkan Nabi SAW seperti ini, di antara tanda dosa besar kabair itu masalah lisan bahaya. Walyukabun nas ala wujuhim finnar di neraka au qala ala manakhirihim. Ala manakhir apa manakhir? Illa hasa itu, ah? Apa? Apa itu? Inhar. Itu pas itu. Ya. Kalau paru, paru di mana? Paru. Oh, paru. Ya. Paru itu berarti dari sini ke sini kan? Apa dari sini ke situ? Ayam itu, paruh ayam. Yang mana itu? Hah? Bukan paru, paruh. Hah? Nah, berarti mulut ya berarti. Manakhirihim. Manakhirihim berarti yang manakhirihim bukan mancungnya ayam. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu tadi ya, mulut. Illa hasaidu alsinatihim. Melainkan karena apa? Sebab lisan-lisan mereka yang tajam. Hasaidu alsinatihim. Maka apa? Maka kalau ketika kita berucap itu tetap pada ini ya, tetap pada sesuatu yang tidak menimbulkan, tidak mentolimi, tidak mencela, ya, tidak dusta. Ya. Maka apa? Maka itu dalilnya Nabi SAW menyebutkan ketika ada, disebutkan wajhul istidlal di sini. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mereka itu akan dibalas di neraka dengan siksaan yang berat. Ya. Bukti bahwasanya semua yang diucapkan itu apa? Dihisab. Ya. Itu makna bahwasanya i'malul kalam, menggunakan kalam, mengamalkannya itu dipakai dibandingkan daripada kita tidak mengambilnya atau mengabaikannya. Min tatbiqatil qa'idah. Law waqafa 'ala auladihi manzilan. Dia wakaf pada anaknya manzil, rumah. Walaysa 'indahu aulad, dia tidak punya anak, bal auladu aulad, dia punya cucu. Surifal waqfu ilaihim, maka wakafnya tetap sah. Kita katakan berarti yaitu milik anaknya antum, yaitu anaknya anak. Cucu. Id law lam yusraf ilaihim lakana kalamuhu lagwan. Sebab kalau cucunya itu berarti ucapannya itu lagu. Lagu itu yang tidak ada faidahnya, kalamnya itu. Ya, wasiyatuhu anil ilghai aula, dan kita menjaga kalamnya itu dari sesuatu yang lagu lebih utama. Sesuatu yang tidak ada maknanya itu lebih utama. Yang kedua, anna minal mutaqarrar fi ilmi usulil fiqhi. Minal mutaqarrar, termasuk yang perkara yang ditetap dalam masalah ilmu usul fikih. An i'mal ad-dalilain bil jam'i bainahuma aula min ihmal ahadihima. Ya, kita gunakan dua dalil. Dua dalil ini saling kontradiktif. Ya, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan disyariatkan. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan mubah. Maka apa? Maka i'mal dalilain, mengamalkan dua dalil dengan dijamak, bagaimana caranya? Oh, makruh kalau begini, kalau seperti ini mubah. Haram kalau begini, kalau seperti itu mubah. Maka itu menjamak dua dalil. Dua-duanya dipakai. Ya, makna yang mengatakan mubah dipakai, yang mengatakan haram dipakai. Haram pada posisi ini, mubah pada kondisi itu. Maka kita katakan itu lebih aula, lebih utama dibandingkan apa? Ihmal ahadihima. Ya, dibandingkan kita tidak pakai salah satunya. Ya, wa tarjihil akhar, atau ditarjih salah satunya. Yang satu dibuang, yang satu dipakai. Ya. Binaan ala hadhil qaidah. Berdasarkan hadhil qaidah, kaidah ini. Contohnya misalkan ya, dalam masalah hadis masalah man Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang dia menyentuh kemaluannya, wudu dia. Ini apa? Isbatul wudu. Ya. Berarti isbat naqdil wudu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia batal wudunya. Dalam mazhab Syafi'i batal atau enggak? Menyentuh kemaluan. Hah? Hah? Ya, batal ya kalau dengan batinil kaf. Ya, ini. Ya, batal wudunya. Kalau dia kencing pegang seperti ini. Tapi ada dalil lain. Dalil lain apa? Ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayatawaddu ahaduna. Ya. Apakah seorang wajib dia berwudu lagi kalau dia sudah menyentuh kemaluannya? Maka Nabi SAW mengatakan, innama hiya bid'atun minka. Dia itu bagian darimu saja. Yaitu kemaluanmu bagian darimu. Artinya, kamu pegang tangan, pegang kaki, tidak batal. Begitu juga pegang kemaluan, tidak batal. Dua dalil ini saling apa? Kontradiksi. Ya, kalau bisa dijamak, maka itu yang lebih utama. Itu dalilnya digunakan kaidah i'malu kalam aula min ihmali. I'mal dalila ini aula min ihmalihima. Ya. Dijamak bagaimana jamaknya? Tapi dalam masalah ini rata-rata mentarjih. Rata-rata mentarjih. Kalau Syafi'iyah ya mentarjih karena yang mengatakan inna yang mengatakan falyatawaddo man massa dzakara falyatawaddo, itu dia riwayatnya lebih sahih. Riwayatnya lebih sahih. Ya. Kemudian sorry ya falyatawaddo. Ya, sorry. Kalau yang tadi enggak sorry. Innama hiya bid'atun minka. Tidak dikatakan wudu atau enggak. Ya, cuman apa pemahamannya berarti ya jadi mafhum dengan mafhum dan pemahaman. Kalau ini sorry dengan mantuk. Ada yang menjamak. Menjamak hadis yang kedua itu innama hiya bid'atun minka, itu kalau dia menyentuhnya apa? Dengan selain batin kaf. Ya, dengan ini atau pakai sapu tangan atau pakai plastik ya. Daun pisang buat lemper sekalian itu. Orang kalau ini kan kalau disunat itu kan ya tukang sunat, dia ketika menyentuh kemaluan ini bayi misalkan, dia sudah wudu, batal enggak wudunya? Hah? Nah, lihat dia pakai apa, dia pakai penghalang atau tidak ya. Kalau dia pakai ini, nah seperti itu cara mereka menjamak dalilnya. Kalau itu dalil yang mengatakan tidak, berarti itu dia tidak menggunakan tangan langsung. Nah, yang ketiga, sudah sunat semua kan si ini? Hanafi sudah? Hah? Sudah sunat? Sudah? Ah, Lutfi sudah? Hah? Oh, Hasan dua kali udah. Hah? Apa hukum khitan bagi wanita? Wajib? Hah? Mazhab Syafi'i wajib ya. Mazhab Syafi'i wajib. Itu kalau di Yaman Syekh Ali Bukair, dia marah sekali, dia keras sekali dengan ini, tukang khitan wanita. Dia kata khitan Firaun katanya. Ya. Karena apa? Karena terlalu banyak yang dipotong. Ya. Yang ketiga, law asau bi alf dinar. Ya. Kalau dia wasiatkan alf dinar 1000 dinar. Dinar itu emas atau perak? Emas atau perak? Emas. 1000 dinar. Tasarrafa fil khair. Ya, law asa fi alf dinar tasarraf fi atau tasarrufun fil khair. Ya, wasiatnya itu ini apa? Dibaca isim atau fi'il ini. Law asa bi alf dinarin tusraf fil khair. Di ditasarufkan di kebaikan, di apa, disedekahkan yang baik-baik. Summa awsa bi alf dinar, kemudian dia wasiatkan lagi 1000 dinar lagi, tusraf kadzalik, ya, dibuat untuk kebaikan lagi. Berapa sudah itu? 2000. Fatu'tabar al-wasiyah bi alfain, la bi alf. Ya, 2000 maka dihitung. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena kalau kita alf saja berarti salah satu kalamnya yang pertama atau kedua dibuang berarti kan? Ya, padahal dia katakan ini alf dinar tasarraf fil khair, ya, dia katakan masih ada 1000 dinar untuk kebaikan, ya, untuk apa saja, anak yatim, untuk janda. Maka kita katakan 2000 berarti. Kenapa? Siyanatan an ihmal kalamihi atsani, agar kita menjaga dari mengabaikan perkataan yang kedua. Ya. Enggak kita katakan berarti itu 1000 yang pertama sama dengan yang kedua, itu maksudnya sudah enggak. Ya. Wali anna ta'sis aula min ta'kid. Ya, at-ta'sis, ya, at-ta'sis itu lebih utama dari ta'kid. Ta'kid itu seperti itu. Panggil, ya. Ya, misalkan anak katakan begini. Kumpul semua santri di masjid jam 7 pagi. Ya, kumpul semua santri di masjid jam 7 pagi. Terus setelah itu anak katakan kumpul jam 7 pagi jamiah thalabah di masjid. Yang kumpul semua santri atau jamiah thalabah? Hah? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Ya, ini masalah usul fikih ini, dua-duanya. Ya, bukan yang terakhir. Berarti kita katakan berarti jamiah thalabah aja. Berarti ustadznya memansuh, menghapus ucapannya yang awal, enggak, dua-duanya. Tetapi apa? Jamiah thalabah lebih ditekankan lagi, lebih utama lagi. Ya, maka apa? Maka kita katakan tidak gugur yang satunya. Itu apa? Ta'sis dengan ta'kid. 1000 untuk yatim piatu. Ya, 1000 lagi untuk kebaikan. Nah, 1000 yang kedua itu bukan 1000 yang pertama. Ya, ta'sis itu namanya. Beda ini dengan itu beda. Kalau ta'kid ini menguatkan yang itu, ya. Ta'kid itu yang pertama dikuatkan dan yang kedua menguatkan yang pertama. Fahiya wa hiya qa'idatun tandariju tahtaha hadhihi. Ini kaidah li anna ta'sis aula min at-ta'kid, itu adalah kaidah yang dia turunan dari kaidah i'malu kalam aula min ihmali. Qal Hafidz As-Suyuti rahimahullah taala yadkhul fi hadhihi al-qa'idah qa'idat ta'sis aula min at-ta'kid, ya, masuk kaidah itu. Fa idza dara al-lafdzu bainahuma ta'ayyana 'ala at-ta'sis, ya, kalau misalkan ada lafaz yang dia antara keduanya ini bisa difahami ta'kid menguatkan saja, bisa difahami ta'sis, ta'sis kalam yang baru, ya, ucapan yang baru, maka ta'ayyan 'ala ta'sis, maka wajib kita fahami ta'sis berarti kalam yang baru. Alf pertama, alf yang kedua, alf kedua berarti 1000 yang baru, bukan 1000 yang pertama. Wa fihi furu', di antara furu'nya adalah qala anti taliq, kamu saya cerai. Dia bilang kepada dia punya istri yang kedua, dia ngomong kamu saya cerai, ya, anti taliq. Dia kata lagi anti taliq dua kali ini kan, anti taliq, anti taliq. Nah, yang kedua itu ta'kid atau talak yang kedua, ya, walam ya walam yanwi syai'an, yang kedua itu tidak dia meniatkan sama sekali. Fal asahu alhamlu alal isti'naf, maka yang benar adalah kita katakan yang kedua itu talak yang kedua, talak yang kedua, maka dia jatuh dua kali talak. Nah, karena apa? Karena itu tadi at-ta'sisu aula minat ta'kid, ya, bukan yang kedua itu ta'kid, ya, ta'kid. Kalau ta'kid berarti apa? Satu jatuhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.